rahmihi wa man wala ma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan jeleknya kondisi orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, di mana mereka telah memberikan nama kepada para malaikat dengan nama-nama perempuan, menisbatkan para malaikat sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada keinginan dan semangat dari mereka kecuali jam'ul mal wa jam'ul dunya, kecuali mengumpulkan harta dunia dan berbagai macam isinya. Kemudian al-mufassir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman, bagaimana kondisi mereka. Wa ammal mu'minuna bil akhirah, adapun orang-orang yang beriman dengan hari akhirat, yakin dengan keadaannya, keberadaannya. Al-musaddiquna biha, yang membenarkannya. Mereka adalah ulul albabi wal uqul. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akal pikiran. Fahimmatuhum wa iradatuhum lid-daril akhirah. Maka semangat mereka dan tujuan mereka, keinginan mereka hanyalah ingin mendapatkan kehidupan yang abadi lid-daril akhirah, yakni negeri akhirat yang penuh dengan kenikmatan, dan itu adalah negeri yang kekal, dan itu adalah kesuksesan yang sebenar-benarnya. Wa ulumuhum afdhalul ulumi wa ajalluha, dan ilmu yang mereka dapatkan adalah afdhalul ulum, ilmu yang paling utama, ilmu yang paling agung. Wa huwal ilmul ma'khudhu min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang mereka pelajari, ilmu yang mereka dapatkan, ilmu yang mereka hafalkan, ilmu yang mereka amalkan adalah ilmu yang bersumberkan dari Al-Qur'an, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu biman yastahiqqul hidayah fayahdih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang lebih mengetahui siapakah di antara hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan hidayah, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah tersebut kepada hamba itu. Mimman la yastahiqu dhalik, di antara hamba-hamba yang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyesatkan hambanya. Mimman la yastahiqu dhalik fayakiluhu ila nafsihi, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyerahkan hamba itu kepada dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan hamba tersebut larut dalam kebatilannya. Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan dia larut pada kesesatannya. Wa yakhdhuluhu, dan Allah Azza wa Jal menghinakan dia. Fayadillu an sabilillah, maka dia pun tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat ini, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Sesungguhnya Rabb itu dialah zat yang lebih mengetahui siapakah yang tersesat dari jalannya, dan dialah zat yang lebih mengetahui siapakah yang mendapatkan hidayah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dan tentunya barakallahu fikum, pada ayat yang mulia ini merupakan tahdzir, peringatan bagi kita semua dari bentuk-bentuk kesesatan, dari pintu-pintu kesesatan, dari jalan-jalan kesesatan. Demikian pula dalam ayat ini terdapat dorongan kepada kita semua untuk kita mendekatkan diri kita kepada pintu-pintu hidayah, jalan-jalan hidayah. Kenapa? Karena perkara itu semua telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai nur, sebagai cahaya yang membimbing hamba untuk menerangi kegelapan dunia dan kegelapan akhirat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertugas untuk menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan tidak ada alasan kelak pada hari kiamat dan bagi seorang hamba untuk mengelak dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala, saya belum mendapatkan ilmunya, belum sampai kepada saya tidak tahu, ataukah perkara-perkara yang semisal dari i'tidharat, dari penyampaian uzur-uzur tersebut. Naam, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal itu semua, dan hendaknya masing-masing kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan bagi dunia dan akhirat kita. Fayadha'u fadlahu haitsu ya'lamu al-mahalla al-la'iqa bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan keutamaannya, meletakkan hidayahnya, haitsu ya'lamu, di mana Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, naam, al-mahal, tempat yang tepat, tempat yang pantas, siapa di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang benar-benar dia ingin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan dia berjuang untuk mencari keselamatan, naam, untuk kehidupan akhiratnya. Kemudian kita masuk pada ayat berikutnya, ayat ke-31 dan 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Dan milik Allah Subhanahu wa taala, "ma fis samawati wa ma fil ard." Seluruh perkara yang ada di langit dan seluruh perkara yang ada di bumi. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada orang-orang yang telah berbuat jelek dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik, Allah balas dengan perkara yang lebih baik, dengan surganya. Mereka adalah alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish. Mereka adalah hamba-hamba yang meninggalkan kaba'iral ismi, dosa-dosa besar, wal fawahish. Demikian pula mereka adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan keji, illal lamam, kecuali mereka dan terjatuh ke dalam dosa-dosa yang kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha luas ampunannya. huwa a'lamu bikum, dan dialah zat yang lebih mengetahui kondisi kalian, na'am, awal penciptaan kalian dan seterusnya. Idh ansha'akum fil minal ardi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dari bumi, awal mula penciptaan kalian dari Adam alaihissalam. Wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, dan ketika kalian dalam kondisi berupa janin pada perut-perut ibu kalian. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, dan janganlah sekali-kali kalian membersihkan diri kalian sendiri, memberikan sanjungan kepada diri kalian sendiri, membersihkan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa, dialah zat yang lebih mengetahui siapakah yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tafsirnya, yukhbiru ta'ala annahu malikul mulk, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita semua bahwa dialah zat yang menguasai seluruh kerajaan nam di alam ini. Al-mutafarridu bimulkid dunya wal akhirah, dan dialah zat yang maha esa nam dalam kerajaan dunia dan akhirat. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasainya. Wa anna jami'a man fis samawati wal ardi milkun lillahi, dan sungguh seluruh perkara yang ada pada kehidupan langit dan kehidupan bumi, milkun lillah, semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya berada di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yatasarrafu fihim tasarrufal malikul azim, dan Allah subhanahu wa ta'ala berbuat, mengatur pada mereka semua dengan pengaturan raja yang maha agung. Fi abidihi wa mamalikihi, pada budak-budaknya, pada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berbuat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Yunaffidhu fihim qadarah, Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan pada mereka seluruh perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh perkara yang telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam al-lawh al-mahfuz. Wa yajri alaihim syar'uhu, demikian pula berjalan atas mereka, diberlakukan atas mereka syar'uhu, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'muruhum wa yanhahum, Allah Azza wa Jal memerintahkan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka. Wa yajzihim ala ma amarahum bihi wa nahahum an, dan bukan hanya memberikan perintah dan melarang, namun lebih dari itu, sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah Azza wa Jal akan memberikan balasan kepada mereka atas perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan atas perkara yang telah Allah subhanahu wa ta'ala larang darinya. Fayusibul muti', maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang mentaati Allah azza wa jal. Wayu'aqibul 'asiya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum dan orang-orang yang berbuat maksiat. Liyajziyal ladzina asaa'ul 'amala as-sayyi'ati minal kufri fama dunahu bima 'amilu min a'mali syarr bil 'uqubatil balighah. Untuk Allah azza wa jal memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang telah berbuat jelek ya pada amalan mereka dengan dosa-dosa, di antaranya bentuk kekufuran, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa selain kekufuran dari perbuatan dosa besar dari apa yang telah mereka amalkan, min a'mali syarr, dari amalan-amalan jelek, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka dengan uqubah al-balighah, uqubah yang sangat keras, di mana neraka Allah Subhanahu wa taala dijaga oleh para malaikat yang sangat bengis, yang tidak ada rasa rahmat ya pada kalbu mereka, yakni pada diri mereka, dan tidak ada rasa rahmat, tidak ada rasa kasih sayang sedikit pun pada diri malaikat tersebut. Mereka menjalankan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, menghukum enam penghuni neraka dengan hukuman yang sangat berat, yang tidak ada uzur bagi mereka, tidak ada alasan untuk mereka dan diperingan dosa, yakni hukuman-hukumannya, dan tidak ada celah bagi mereka untuk melarikan diri. Dan tentunya ini adalah peringatan bagi kita semua untuk menghindari dosa-dosa yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghindari dosa-dosa yang telah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelanjutannya pada firman Allah taala, wa yajziyal ladzina ahsanu al-ayah, fa insyaallah akan kita dengarkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.